satapak ngacucuk kaki jembur untuk malika capek sabab ayah nuditean hujan angin hedor dar gelap kaya pisan keriuhan sanajan awak ngacucuk bet asal karunya jalan setapak ngacucuk kaki jembur.